Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Thumma amma ba'd Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin membaca buku Fiqih Muyassar. Baik, agar nanti peserta juga bisa melihat teks bahasa Indonesia, Pak Rosyid, apakah ada teks bahasa Indonesia? Teks bahasa Indonesia dalam bukunya sih ada. E-book nggak ada? Belum ada, Ustaz. Oh, baik. Baik, berarti nanti saya buka yang teks bahasa Arab ya. Kita akan membaca tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Pertama tentang definisi rukun. Al-arkanu hiya ma tatakawwanu minhal ibadat. Yang dimaksud dengan rukun adalah penyusun ibadah. Kawwanu minha al-ibadat. Rukun adalah penyusun ibadah. Wala tasihul ibadatu biha. Dan ibadah tidak sah kecuali dengan memenuhi rukunnya. Wal farqu bainaha wa bainas syurut, perbedaan antara rukun dengan syarat adalah anna syarta yataqaddamul ibadah. Kalau syarat itu sehingga dia dilakukan atau harus dipenuhi sebelum ibadah. Wa yastamirru ma'aha, dan selalu ada membersamai ibadah. Wa antara untuk rukun fahiyallati tashtamilu min aqwal wa af'al. Sementara untuk rukun ada isi dari ibadah baik berupa ucapan maupun perbuatan. Wa arkanuha arba'ata asyara ruknan, dan rukun salat ada 14. La tasqutu am sahwan wala jahla. Sehingga ada kaidah, siapa yang meninggalkan rukun meskipun dia enggak tahu, ibadahnya batal. Dan siapa yang meninggalkan larangan, siapa yang melanggar larangan dalam kondisi tidak tahu, ibadahnya tidak batal. Jadi ini ada dua kaidah ya. Tarkul ma'muri jahlan la yasqut. Wa fi'lul mahzuri jahlan yasqut. Jadi bentuk pelanggaran karena tidak tahu. Ada dua. Pertama, meninggalkan perintah. Yang kedua adalah melanggar larangan. Meninggalkan perintah karena tidak tahu, ini tidak gugur. Statusnya tidak gugur. Sehingga kalau ada orang yang meninggalkan perintah dengan alasan tidak tahu, dia tetap wajib untuk menyusulnya. Melanggar larangan karena tidak tahu, gugur. Dalam arti dia tidak diwajibkan untuk apa mengulang sholatnya atau mengulang ibadahnya karena dia melanggar larangan dalam ibadah itu. Sebagai contoh sholat. Sholat ada bagian rukun yang ini wajib sholat dan ada pembatal sholat. Orang meninggalkan rukun karena tidak tahu, tidak melakukan rukun karena tidak tahu. Saya bicara karena tidak tahu ya. Karena tahu jelas batal. Karena tidak tahu maka tidak gugur. Sehingga dia harus mengulangi sholatnya. Tapi orang melakukan pembatal karena tidak tahu, maka sholatnya sah. Sehingga status pelanggarannya gugur. Nah, dua praktek ini ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang meninggalkan rukun karena tidak tahu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menghukuminya sebagai sholat yang batal. Waktu itu ada seorang sahabat yang dia masuk masjid. Lalu sahabat ini sholat dalam kondisi tidak tumakninah. Dia cepat sekali sholatnya. Setelah itu menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi sholatmu karena sholatmu batal. Akhirnya dia pun mengulangi sholatnya. Fa'ada kama kana. Dia mengulangi sholatnya sebagaimana sholat sebelumnya. Sehingga gerakannya juga cepat, tidak tumakninah. Dan tumakninah itu rukun. Tumakninah itu rukun. Fa'ada kama kana. Dia pun mengulangi sholatnya sebagaimana sholat dia sebelumnya. Kemudian balik lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya yang ketiga orang ini mengatakan, "La uhsinu walladhi ba'athaka bilhaq. La uhsinu ghaira dhak. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku enggak bisa sholat yang lebih baik dibandingkan ini. Fa'allimni, maka tolong ajari aku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan sholat kepada orang ini yang benar dengan memenuhi semua rukunnya. Hadis ini disebut dengan hadis musyi fi sholatihi, yang itu merupakan hadis standar rujukan tentang bagaimana cara sholat yang sah. Baik, ini kasus pertama ya. Kasus yang kedua terjadi pada sahabat yang bernama Muawiyah ibnul Hakam. Kalau musyi fi sholatihi, kami tidak menjumpai siapa nama sahabat itu. Yang kedua, kasus melakukan pembatal karena tidak tahu, pernah dialami oleh sahabat yang bernama Muawiyah ibnul Hakam. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, Muawiyah ibnul Hakam. Muawiyah ini pernah berbicara di tengah sholat dalam kondisi beliau enggak ngerti. Kemudian selesai sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa yang gaduh tadi?" Ini Muawiyah ini bicara. Kemudian Muawiyah mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Muawiyah, "Inna hadis shalah la tasluhu fihi min kalamin nas. Innama huwa tasbihun wa tahmidun wa takbir." Salat itu enggak boleh kecampuran pembicaraan manusia. Meskipun Muawiyah bicaranya pakai bahasa Arab ya. Muawiyah bicaranya pakai bahasa Arab. Kan enggak apa-apa pakai bahasa Arab. Ya enggak. Bahasa Arab kalau yang bukan doa-doa salat ya enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang namanya sholat itu isinya adalah tasbih, tahmid, takbir. Sehingga tidak boleh ada ucapan manusia. Namun Nabi SAW tidak memerintahkan Muawiyah untuk mengulang sholatnya. Maka dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan. orang yang meninggalkan rukun karena tidak tahu, maka tidak gugur, sehingga sholat itu wajib diulang filhal untuk rentang waktu yang masih ada. Sedangkan untuk sholat-sholat di masa silam tidak perlu diulang. Misalnya ya, ada orang yang sudah berusia 60 tahun. Lalu dia tanya kepada seorang ustadz, Pak ustadz, apa hukum membaca Al-Fatihah ketika sholat? Baca Al-Fatihah statusnya rukun dalam sholat. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama ini saya kalau sholat gak pakai baca Fatihah ustadz. Yang dibaca apa? Cuman inna atau inna saja. Selama berapa tahun? Ya sekarang usianya sudah 60 tahun. Baik. Jika pertanyaan itu disampaikan setelah sholat duhur, maka yang bersangkutan begitu paham, dan dia sudah sholat duhur ya, dia langsung ngulang sholat duhurnya. Sementara sholat subuhnya, terus malamnya isya, lalu maghribnya, dan yang kemarinnya ada asar duhur, dan ke belakang seterusnya, sampai dia di usia balaknya 15 tahun yang lalu, atau di usia 15 tahun dulu, ya, maka sholat ini tidak wajib untuk dia ulang. Karena mustahil, tidak mungkin. Tapi untuk sholat duhur yang masih bisa dikejar waktunya, harus dia ulang. Dan itu jadi bagian aturan qada dalam sholat. Orang yang tahu sholatnya salah karena tidak mengamalkan rukun, meninggalkan rukun, kemudian setelah itu dia tahu kalau sholatnya salah, maka wajib bagi dia untuk mengqada sholatnya atau mengganti sholatnya filhali untuk waktu yang masih ada. Sedangkan yang di masa silam tidak perlu diganti. Berbeda dengan orang yang melakukan pembatal. Ketika tidak tahu maka tidak gugur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau pernah ya memakai sandal yang sandal itu ada najisnya. Dan sholat sudah dimulai. Beliau sudah jadi imam. Di tengah sholat Jibril datang kemudian memberikan info. Wahai Muhammad, di sandalmu ada najis. Akhirnya dilepas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditaruh di samping. Sandal itu tidak dikeluarkan dari masjid ya, tapi ditaruh di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat ikut-ikutan. Mereka pun pada melepas sandalnya, kemudian ditaruh di antara dua kakinya. Selesai sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, loh, kalian kok nggak ada yang pakai sandal? Ngapain? Kemudian mereka menyampaikannya, Rasulullah, aku lihat Anda melepas sandal lalu kami ya ikut-ikutan. Ya, dikiranya tidak boleh sholat pakai sandal. Kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Jibril datang kepadaku. Lalu beliau menyampaikan informasi bahwasanya di sandal ini ada najisnya. Kemudian saya lepas. Padahal di situ sudah berlangsung. Sholat itu kan ibadah satu paket ya, satu kesatuan ya. Dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Jika dalam paket sholat itu batal di sini, batal. Terus sisanya ini gimana? Ikut batal. Kan begitu ya. Misalnya ya, misalnya 10 detik sebelum salam ngentut, apa status sholat sebelumnya? Apa status gerakan-gerakan sholat sebelumnya? Batal juga. Sehingga sholat itu satu paket. Nah, Nabi SAW ketika beliau sholat sudah takbiratul ihram, sudah berjalan tuh sholat. Sampai di sini dikasih info sama Jibril. Ini ada najis di kakimu, ada najis di sandalmu. Dilepas itu sandal. Sandal dilepas, ditaruh di samping. Gimana status ini? Beliau sholat dalam kondisi membawa najis. Tapi beliau tidak tahu. Ya. Setelah tahu, baru kemudian langsung dilepas. Makanya kalau ada kasus ya, ada orang yang dia ada najis di pakaiannya, dipakai sholat. Selesai sholat, baru tahu loh, ini tembelek lincung. Waduh, tembelek lincung najis nggak? Wah, ini kok kotoran, apa misalnya, bau ya. Akhirnya gimana? Dia baru nyadar kalau pakaiannya ada terkena najis. Sahkah sholatnya? Sah. Kenapa? Karena ketika sholat dia nggak tahu kalau di pakaiannya ada najis. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian, sekarang kita akan melihat apa perbedaan antara rukun, syarat dan wajib. Jadi sesuatu yang harus dikerjakan terkait ibadah itu ada rukun, ada syarat, ada wajib ya. Nah, syarat tadi kita sudah bahas. Sekarang apa perbedaan antara rukun dengan wajib? Rukun sholat dengan wajib sholat. Istilah ini memang kita jumpai dalam madhab Hambali. Kalau dalam madhab Syafi'i, pembagiannya tidak seperti ini. Kalau dalam madhab Syafi'i, sholat itu ada dua ya. Ada yang disebut dengan sunnah ab'ad. Dan ada yang disebut dengan sunnah hay'at. Ab'adun artinya unsur. Hay'atun artinya pelengkap dari unsur itu. Ini kalau pembagian dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali, ada rukun, ada wajib, ada sunnah sholat. Baik, contoh yang sunnah sholat apa? Mengangkat tangan ketika takbir. Contoh yang lain misalnya berisyarat jari saat tasyahud, bersedekap ketika berdiri, dan masih banyak yang lainnya, doa iftitah. Kemudian contoh yang wajib apa? Contoh yang wajib adalah tasyahud awal, kemudian membaca solawat ketika duduk tasyahud awal. Membaca salawat ketika duduk tasyahud akhir. Kemudian takbir intiqal. Lalu bacaan doa-doa di setiap rukun. Membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku, membaca sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu ketika i'tidal, subhana rabbiyal a'la ketika sujud, dan seterusnya. Baik. Yang itu dimatikan. Saya kecil. Kemudian di sana ada rukun. Apa itu rukun? Nah, tadi ya. Unsur utama. Unsur utama yang harus ada dalam sholat. Nah, sekarang kita agak sedikit perlu pembeda. Apa pembeda antara rukun dengan wajib? Jadi kalau istilah dalam mazhab Syafi'i ini memang di negara kita saja bagi masyarakat kurang begitu ma'ruf. Lebih ma'ruf, lebih-lebih dikenal istilah Hambali. Ini bukan masalah pro kontra madhab ya. Tapi kita melihat masyarakat lebih kenal yang mana. Yang kami tahu masyarakat tuh lebih akrab dengan istilah ini. Rukun, wajib, dan sunnah. Sementara hay'at dengan ab'ad tadi ya. Ada ab'ad, ada hay'at. Ini kan jarang di antara kita yang dengar ya. Yang lebih sering kita dengar ya rukun, wajib, dan sunnah. Baik. Kita paham untuk sunnah. Sunnah itu kalaupun ditinggalkan sholat nggak batal. Maka kita tidak bahas ini ya. Nah sekarang apa perbedaan antara yang rukun dengan yang wajib? Perbedaannya adalah rukun tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada toleransi jika ditinggalkan. Pokoknya kalau orang meninggalkan rukun, apapun alasannya, baik sengaja, lupa, maupun tidak tahu, harus diulang. Kalau wajib, ditoleransi, kita bicara meninggalkan rukun, meninggalkan wajib. Ditoleransi jika tidak sengaja, jika lupa. Ditoleransi jika lupa. Tapi diganti sujud sahwi. Jadi rukun atau wajib adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Namun jika ditinggalkan karena lupa, maka nanti wajib diganti dengan sahwi. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Jadi di sini ditinggalkan karena lupa. Kalau sengaja, batal sholatnya. Baik. Berarti sisi kesamaan antara rukun dengan wajib apa? Sama-sama harus dikerjakan. Dan tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Sisi perbedaannya adalah, kalau ditinggalkan dalam kondisi lupa, maka untuk rukun nggak ada toleransi. Untuk wajib, lupa ditoleransi. Tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Alhamdulillah. Ya. Kita lanjutkan. 14 rukun apa saja? Yang pertama adalah berdiri untuk sholat wajib bagi yang mampu berdiri. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah menghadap Allah qanitin dengan khusyuk. Artinya tidak boleh bicara. Sebelum turun ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 238, sebelum turun ayat ini, sahabat itu ketika sholat ngobrol, Pak. Ya. Piye, wedhusmu semana durung? Wis panen durung? Kabari keluarga piye? Itu dalam kondisi sholat. Mereka ngobrol dengan sampingnya. Lalu Allah turunkan ayat ini. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat lima waktu dan sholat usta. Dan berdirilah menghadap Allah qanitin dalam kondisi khusyuk. Qanit artinya diam, tenang. Sehingga tidak boleh bicara. Sejak turun ayat ini maka sahabat tidak lagi bicara ketika sholat. Dan Nabi SAW juga bersabda kepada Imran bin Husain, Salli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu, faqaidan, maka boleh dengan duduk. Kalau tidak mampu, maka boleh tidur menyamping, tidur miring. Jika ada orang yang tidak berdiri ketika sholat wajib karena uzur, seperti sakit, atau karena takut, atau karena sebab yang lainnya, fa'innahu yu'daru bidhalika, maka uzurnya diterima. Wa yusalli hasaba halihi qa'idan au 'ala janbin, dan dia boleh salat sesuai dengan kondisinya, baik duduk atau tidur menyamping. Sedangkan untuk salat sunnah, berdiri itu sifatnya sunnah. Sehingga dalam salat sunnah boleh duduk meskipun tanpa alasan. Saya ulang ya. Dalam salat sunnah boleh duduk meskipun tanpa uzur, enggak ada alasan. Ya, sehingga, loh kamu kenapa sholat sunnahnya kok duduk? Ya saya malas berdiri. Itu sah sholat sunnahnya. Meskipun dia gak ada uzur. Tapi kalau ada orang sholat isya, kamu kok duduk kenapa? Ya saya pengen sensasi sekali-sekali duduk. Ya batal sholatmu. Harus diulang. namun berdiri lebih afdal dibandingkan sholat duduk. Nabi SAW bersabda, sholatul qa'id ala nisfi min sholatil qa'im. Sholatnya orang duduk setengah pahalanya dibandingkan sholatnya orang yang berdiri. Berikutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram nama lainnya apa? Takbir at-taharrum. Takbir at-taharrum. Disebut ihram karena dia mengharamkan kegiatan luar sholat dengan kegiatan dalam sholat. Sehingga takbiratul ihram itu pintu gerbang. Gerbang sholat. Makanya orang yang salah takbiratul ihramnya, maka sholatnya batal. Ya. Gak ada ampun. Karena takbiratul ihram adalah pintu gerbangnya sholat. Artinya dia dianggap tidak melaksanakan sholat sehingga sholatnya harus diulang. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Dan tidak sah dengan kalimat yang lain. Menurut pendapat jamahir ulama. Meskipun pendapat sebagian Hanafiyah, takbiratul ihram bisa diganti dengan kalimat yang mengandung pengagungan. Misalnya, Allahur Rahman. Atau, Allahul Karim. Atau kalimat yang lain, Allahul Azim. Menurut Hanafiyah boleh. Tapi kalau jumhur enggak boleh, harus Allahu Akbar. Nah, berdasarkan perintah Nabi SAW kepada orang yang sholatnya salah, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu mau sholat, bertakbirlah. Dan beliau juga mengatakan wa tahrimu hat takbir, yang mengharamkan sholat itu takbir, sehingga harus ada ucapan Allahu Akbar. Maka sholat tidak sah tanpa takbir. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah murattabatan fi kulli rak'atin, di setiap rakaat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa yustathna min dzalikal masbuq, kecuali untuk masbuq, idza adrakal imama raki'an, ketika masbuq itu mengejar imam, menjumpai imam sedang rukuk. Au adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qiraatil Fatihah. Atau imam menjumpai makmum masbuk menjumpai imamnya berdiri tapi cuman sebentar sehingga tidak memungkinkan untuk baca Al-Fatihah. Demikian pula tidak disyariatkan untuk makmum dalam salat jahriyah. Yustathna min qiraatiha. Dia dikecualikan sehingga boleh tidak baca Fatihah. Lakin lau qara'aha fi saktatil imam. Namun jika makmum membaca Al-Fatihah saat imam itu terdiam, ya, misalnya sedang milih surat, lalu makmum cepat-cepatan baca Fatihah. Fa inna dzalika aula, maka itu lebih layak. Maka itu lebih baik. Akhdhan bil ahwat, dalam rangka mengambil prinsip kehati-hatian. Baik. Sehingga kita ulang, membaca Fatihah itu rukun, kecuali untuk tiga keadaan. Pertama, makmum masbuk yang menjumpai rukuknya imam. Yang kedua, makmum masbuk yang menjumpai imam berdiri, tapi begitu di Allahu Akbar, imam rukuk. Ya sudah. Dia enggak baca Fatihah, langsung ikut rukuk. Yang ketiga adalah bagi makmum sholat jahriyah, di mana bacaan imam dikeraskan, maka makmum tidak dianjurkan baca Fatihah atau tidak ditugaskan baca Fatihah, tapi mendengarkan bacaan imam. Namun jika imamnya terdiam, maka makmum bisa membaca surat Al-Fatihah. Rukun berikutnya adalah rukuk fi kulli rak'atin, di setiap rakaat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu, Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah. Rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ada orang yang membuat plesetan ya. Irka'u artinya apa tadi? Rukuklah. Lalu dia plesetkan. Jadi rokoklah. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Makanya sampai dia mengatakan merokok itu ada dalilnya dalam Quran. Gimana? Warka'u ma'arraki'in. Ya. Merokoklah kamu bersama orang-orang yang merokok. Warka'u ma'arraki'in. Ada dalam Al-Quran ya. Merokoklah kamu bersama orang-orang yang merokok. La haula wala quwata illa billah. Dan ini guyonan ya, tapi yang dipermainkan adalah Al-Qur'an. Enggak boleh. Bisa sampai mengarah kepada tindak kekufuran. Nah. Selanjutnya. Ar-raf'u minar ruku' wal i'tidal ya. Bangkit dari ruku' dan berdiri i'tidal. Berdiri sempurna. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis musyi fi salatihi, warka hatta tatma'inna raki'an tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Rukuklah sampai rukukmu tumakninah, lalu bangkit i'tidal sampai kamu berdiri sempurna. Sehingga i'tidal wajib balik berdiri sempurna. Berikutnya sujud. Berdasarkan firman Allah taala, wasjudu. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis tentang orang yang salatnya salah, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Sujudlah sampai sujudmu tuma'nina. Dan sujud dalam setiap rakaat marratain, ada dua. Dua kali ya. Sujud dalam setiap rakaat itu dua kali. Alal a'dha'is sab'ah, dan harus bertumbu pada tujuh anggota sujud. Al-Madhkura yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Wafihi di sana Nabi SAW bersabda, Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada tujuh tulang. Al-Jabha. Al-Jabha. Dahi. Wa asyara biyadhi ila anfi. Dan Nabi SAW berisyarat dengan tangannya mengenai hidungnya. Begini ya. Dahinya kena hidungnya juga. Wal yadain, kedua telapak tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa atrafal qadamain, dan ujung-ujung jari. Ujung-ujung tangan, ujung-ujung tangan itu ujung-ujung apa? Wadrafal qadamain, dan ujung-ujung kaki. Sehingga ketika sujud, bagian ujung kaki diletakkan di tanah. Jika ada salah satu anggota sujud yang terangkat, maka sujudnya batal. Misalnya kaki enggak nempel, sujudnya batal. Nah. Selanjutnya, nomor 89. Adalah bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Lalu setelah sujud, angkatlah kepalamu sampai kamu tuma'nina sujud. Selanjutnya yang ke-10. Rukun yang ke-10 adalah tuma'nina fi jami'il arkan, untuk semua rukun salat. Wahiyas sukun, dan tuma'nina adalah tenang. Wa takunu bi qadri al-qaul al-wajib fi kulli ruknin. Dan tuma'nina ini batas lamanya adalah sampai orang mampu untuk membaca doa di masing-masing rukun, yang doa itu merupakan doa yang wajib. Misalnya tuma'nina ruku' itu gimana sih? Tuma'nina ruku' adalah berposisi rukuk, lalu bertahan dalam rentang waktu minimal adalah bisa ya apa membaca satu doa dalam rukuk itu dan dia tidak bergerak, membaca satu doa dan dia diam. Itu berarti tuma'nina. Dia berhasil membaca subhana rabbiyal azim lalu baru bergerak, maka itu tuma'nina. Tapi kalau bacaan yang wajib aja tidak, maka ini belum disebut tuma'nina. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang salatnya salah dalam setiap rukun harus memperhatikan tuma'nina. Tayyib. Kemudian at-tasyahudul akhir. Rukun berikutnya adalah tasyahud akhir. Bapak Ibu bisa perhatikan, tasyahud awal itu bukan rukun. Tapi wajib salat. Wajib salat artinya tadi ya, jika ditinggalkan karena lupa, maka nanti cukup ditutupi sujud sahwi. Berikutnya adalah tasyahud akhir. Berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla ay yufrada alaina tasyahud assalamu ala Allah min ibadi. Kami dulu sebelum diwajibkan untuk tasyahud, kami mengucapkan assalamu ala Allah min ibadi. Keselamatan untuk Allah dari hambanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal ini. La taqulu assalamu ala Allah. Jangan kau ucapkan assalamu ala Allah, walakin qulu attahiyatu lillah. Tapi ucapkanlah attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat sampai akhir doa. Baik. Kenapa tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah? Li'annallaha huwassalam. Karena Allah itu sumber keselamatan. Dialah zat yang maha assalam. Ya. Maka tidak boleh memberikan salam untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah al-julus li tasyahudil akhir. Duduk tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu wajib sholat, sehingga kalau ditinggalkan dengan lupa, ditinggalkan karena lupa, sholat tidak batal, tapi nanti diganti sujud sahwi. Berikutnya adalah salam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa tahliluha at-taslim. Yang menghalalkan sholat adalah taslim. Sehingga begitu salam ke arah kanan dan ke arah kiri, maka orang sudah boleh melakukan gerakan apapun, kegiatan apapun, yang itu tidak boleh ketika sholat. Baik, insya Allah cukup mudah untuk memahami ini. Yang ke-14 adalah tertib. Tertib dalam melakukan rukun sebagaimana yang tadi kita baca. Karena Nabi SAW mengerjakannya secara tertib. Dan beliau bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan beliau ajarkan kepada orang yang salatnya salah adalah dengan kalimat thumma. Thumma, yang itu menunjukkan harus dilakukan secara tertib. Wallahu a'lam. Baik. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Tidak ada, tapi saya ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Baik, sebentar Pak. Sebentar. Baik, silahkan, Pak. Baik, Ustaz. Apa Ustaz, saya waktu itu pernah melihat atau menonton salah satu tayangan YouTube di Indonesia dari salah satu Ustaz. Ketika sedang sholat, terutama untuk lelaki ya, ketika sedang sholat, lalu pada saat ruku terasa keluar air kencing. Tapi karena tidak yakin, lalu di murid Ustaz tersebut katanya silahkan dilanjutkan saja, selesaikan, insya Allah sah sholatnya. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Ketika melakukan gerakan sholat, seolah-olah ada yang menetes. Apakah sholatnya dilanjut atau sholatnya batal? Jadi begini, untuk mengukur itu masuk kategori was-was ataukah bukan was-was, ada beberapa indikator. Pertama adalah seberapa sering itu terjadi. Kalau ini baru pertama kali dan nggak pernah saya seperti ini, oh mungkin ada benarnya. Tolong dicek. Ngeceknya gimana, mau lagi sholat? Ya, siapa yang minta ngecek sambil sholat? Anda ke toilet, cek. Oh, dicek. Kok ternyata kayaknya enggak ada yang keluar. Alhamdulillah. Sholat dilanjut. Tapi diulangi dari awal ya. Yang kedua, jika ini terlalu sering. Seberapa sering ini? Wah, hampir tiap mau sholat. Enggak merasa seperti ini kalau lupa. Oh ya, berarti ini halusinasi. Anda terkena was-was. Sehingga setan menggoda Anda seolah-olah ada yang netes, padahal aslinya tidak ada. Nah, sekarang lihat untuk mengukurnya adalah berapa usianya? Apakah punya penyakit yang berkaitan dengan urologi? Dan coba kegiatan yang lain. Oh, usianya masih muda. Kalau ke kantor, ke aktivitas apapun, tidak ada efek. Biasa aja. Cuman pas mau sholat aja kayaknya perasaan deh, ada yang netes. Baik, sekarang coba buang air kecil, ya. Terus wudu. Setelah itu sepedaan. Atau main futsal. Ada nggak perasaan pengen kencing? Atau perasaan netes? Nggak ada. Kok tidak ada, kenapa? Karena setan tidak ganggu yang di posisi seperti ini. Sehingga meskipun yang bersangkutan sebelumnya buang air kecil dulu, terus setelah itu wudu, kemudian main futsal, padahal gerakan futsal dengan gerakan sholat banyak mana? Jangan dibandingkan ya. Futsal itu lari kemana-mana. Sholat anteng. Gerakannya tidak banyak. Anteng. Ya memang ada perpindahan gerakan. Tapi futsal malah dia gak merasa netes. Giliran sholat merasa netes. Nah, ini was-was setan. Nah, kalau kita sudah menyimpulkan itu was-was setan, obat paling mujarab untuk mengobati was-was setan adalah gak usah digubris. Kalau Anda gak gubris, insya Allah selamat. Tapi kalau masih gubris, masih kepikiran, bisa dipastikan itu tidak akan bisa selesai. Penyakit itu akan terus bermunculan. Wallahu a'lam. Nah, bahasan berikutnya termasuk ke sesi tanya jawab ini. Gimana Bapak? Kita mau lanjut ke mau dilanjutkan. Ngikut saya. Kalau masih kita boleh? Masih belum ada banyak pertanyaan. Baik, saya lanjutkan. Materinya saya lanjutkan. Kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya tentang wajib sholat. Al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, adalah wajib sholat. Wajibatuha samaniyah. wajib sholat ada 8. Wajib sholat ada 8. Boleh Anda hafalkan? Oh silahkan. Tapi sekali lagi ini buku madhab Hambali ya. Dan dalam madhab Syafi'i nyebutnya bukan wajib sholat, tapi sunnah hai'ah sholat. Tabtulus sholatu bitarkiha amdan. Sholat menjadi batal ketika ditinggalkan wajib sholat ini amdan secara sengaja. Watas kutu sahwan wajahlan. Namun kalau ditinggalkan karena lupa atau karena tidak tahu, ya, tas kutu statusnya gugur dalam arti tidak perlu dikerjakan. Artinya tidak diperhitungkan. Baik. Wajib sholat kalau ditinggalkan sengaja sholatnya batal. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu sholat tidak batal. Mafhum insyaAllah ya. Namun jika dilakukan karena lupa wajib sujud sahwi. Sehingga perbedaannya antara wajib dengan rukun adalah siapa yang lupa rukun sholatnya tidak sah kecuali dengan melakukan rukun itu. Tapi siapa yang lupa wajib sholatnya tetap sah namun dia harus sujud sahwi. Sehingga rukun lebih kuat dibandingkan wajib. Fal arkanu awqatu minal wajib. Penjelasannya sebagai berikut rinciannya. Yang pertama adalah jami'ut takbirat ghairu takbiratul ihram. Semua takbir dalam sholat selain takbiratul ihram itu wajib hukumnya. Kalau takbiratul ihram ini rukun. Sedangkan semua takbir selain takbiratul ihram ini namanya takbir apa? Intiqal. Takbir intiqal itu wajib sholat. Nah, wa huwa ma yusamma bi takbiril intiqal, dan itulah yang dimaksud dengan takbir intiqal. Berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'ud. Nabi SAW mengucapkan Allahu Akbar setiap kali bangkit, turun, berdiri maupun duduk. Karena gerakan sholat kan cuma itu ya. Berdiri, rukuk, berdiri, sujud, bangkit, sujud, cuma turun, bangkit, turun, bangkit. Dan Nabi SAW membaca takbir di semua naik turunnya itu. Faqad wadhaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Nabi SAW melakukan ini terus-terusan sampai beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ucapan tasmi'. Sami'allahu liman hamidah. Bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Kalau bagi makmum, pendapat yang dipilih oleh penulis adalah tidak wajib. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bahasanya Rasulullah bertakbir hina yakumu ila shalah, ketika beliau memulai sholat. Kemudian beliau bertakbir ketika turun ruku, lalu beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ketika beliau mengangkat badannya dari ruku sebelumnya. Thumma yakulu qa'imun wa huwa qa'imun, lalu beliau membaca sambil berdiri Rabbana walakal hamdu. Baik. Sehingga di sini sami Allahu liman hamidah itu wajib bagi imam dan munfarid. Wajib bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika mulai sholat beliau bertakbir, dan ketika i'tidal beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Nah. Selanjutnya, rukun yang ketiga, ucapan Rabbana walakal hamdu bagi makmum saja. Kalau bagi imam dan orang yang sholat sendirian, semuanya disyariatkan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah di atas. Dan hadis Abu Musa, dan di sana ada pernyataan, Wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Berikutnya wajib yang keempat adalah ucapan subhana rabbiyal azim. Marratan fi ruku, sekali boleh ketika ruku. Juga subhana rabbiyal a'la ketika sujud, sekali boleh. Berikutnya adalah subhana rabbiyal a'la marratan, sekali. Berdasarkan hadis Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam ruku beliau subhana rabbiyal azim. Dan dalam sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal a'la. Dan dianjurkan untuk menambah tasbih ketika sujud dan rukuk sampai 3 kali. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Kemudian wajib yang berikutnya adalah ucapan rabbighfirli warhamni wajburni di antara dua sujud. Berdasarkan hadis Hudzaifah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika di antara dua sujud, rabbighfirli rabbighfirli. Selanjutnya adalah tasyahud awal ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Ya. Fa innahu la yajibu alaihi li wujubi mutaba'atihi. Tasyahud awal yang ketujuh. Ala ghairi man qama imam ala ghairi man qama imamuhu sahwan, kecuali untuk kasus jika imamnya berdiri tidak tasyahud awal karena lupa. Maka di posisi ini imam tidak wajib li wujubi mutaba'atihi, karena harus mengikutinya. Saya ulang ya. Untuk yang ketujuh, tasyahud awal itu wajib salat. Bukan rukun ya. Kalau tasyahud akhir rukun. Namun dalam kondisi selain imam yang berdiri karena lupa, jadi dapat rakaat yang kedua. Lalu setelah sujud yang kedua, imam langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Dalam bayangannya dia baru rakaat yang kedua. Makanya dia berdiri. Lalu diingatkan oleh makmum, subhanallah. Tapi imam sudah terlanjur di posisi tegak berdiri. Baik, berarti gagal tanggung jawab untuk membaca untuk duduk tasyahud awal. Maka dalam posisi imam lupa, fa innahu la yajibu alaihi li wujubi mutaba'atihi, maka tidak wajib ya bagi imam untuk bagi makmum untuk tasyahud awal, karena dia harus mengikuti imamnya. Imamnya sudah berdiri sempurna, ya tidak mungkin makmumnya duduk tasyahud, ikuti imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa tasyahud awal, walam ya'ud ilai, dan beliau tidak mengulanginya, dan beliau tutupi dengan sujud sahwi. Dan tasyahud awal bacanya adalah sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedelapan adalah duduk hadis Ibnu Mas'ud, tumfikul, yang duduk setelah mendapatkan dua rakaat. Dan berdasarkan hadis dari Rifa'ah bin Rafi', fa idza jalasta fi wasatis shalah fatma'in. Kalau kamu duduk di tengah salat maka tenanglah. Waftarish fa khidayka lil yusra tsumma tashahhada, dan bentangkan paha kirimu ya. Maksudnya adalah duduk iftirash. Waftarish fa khidayka al yusra tsumma tashahhada, lalu bacalah tasyahud. Tayyib. Walhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah cukup mudah untuk dipahami ya. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Gak ada, Ustaz, kelihatannya. Gak ada, Ustaz. Oh, ada. Nah. Ada yang bertanya? Ada tidak ada? Ya? Ada yang Mbak Tati, silahkan di-unmute, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya terlalu malu tanya terus karena saya ini sudah tua tapi salah semua sholat saya. Tidak tahu. Kalau saya memperhatikan yang sudah diberikan wajib dan rukun ini tadi, bagaimana kalau kita punya gerakan di luar gerakan itu di dalam sholat kita? Misalnya kalau saya sholat sunnah, saya pakai bawa buku saya karena saya murojaah sering lupa. Ini boleh atau enggak? Bawa di dalam sholat membawa buku, membawa Quran saya, oh, Quran. Membaca sambil berdiri. Ya, bukan. Yang kedua, kalau bukan saya buku itu, cara sholat ya? Bukan sholat wajib, sholat sunnah. Sholat sunnah membawa Al-Quran. Iya. Bukan buku tata cara sholat kan, bukan ya? Enggak. Untuk murojaah, untuk surat yang saya baca. Masya Allah, baik. Kan itu gerakannya enggak ada di dalam sidin-sidinnya tadi kan, mesti ada lembaran dibuka atau sesuatu kan gerak, maksud saya kan enggak termasuk, kan saya takut ini tidak sesuai karena enggak ada gerakan di sini yang bolehkan begitu. Begitu, itu pertama. Kedua, kalau kita itu misalnya di Al-Haram kan panjang-panjang, kita bisa membawa Quran sambil menyemak imam membaca di dalam sholat sunnah, bukan sholat wajib, like terawih misalnya. Again, karena itu pakai gerakan. Saya takut karena gerakannya ini yang tidak ada di dalam wajib, dibolehkan selain dari gerakan yang wajib, saya takut itu tidak sah sholat saya. Baik. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Barakallahu fikum. Zadakillahi khirsan. Semoga Allah Ta'ala memberikan semangat yang besar bagi ibu untuk semakin rajin belajar ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, bimada niltal ilma? Apa sebabnya Anda ini ilmunya banyak? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, bi qalbin akulin walisanin sa'ul. Pertama adalah saya sering mikir, yang kedua saya sering bertanya. Sehingga sahabat itu banyak bertanya kepada para sahabat senior, Ibnu Abbas. Karena beliau termasuk sahabat junior ketika Nabi SAW wafat, usia Ibnu Abbas sekitar 14 tahun atau 13 tahun. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak lama ketemu Nabi SAW. Kan bayi itu tidak dihitung kan? Orang bisa memahami perkataan di usia berapa? Ya mungkin di usia 7 tahunan, 8 tahun baru bisa mikir. Sebelum itu ya enggak dihitung. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terlahir 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kemudian beliau masuk Islam di akhir-akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelang Fathu Mekah. Sehingga pertemuannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam singkat. Tapi kenapa ilmunya banyak? Ibnu Abbas rajin bertanya kepada sahabat-sahabat senior. Baik. Selanjutnya, terkait masalah gerakan sholat. Gerakan sholat. Saya bicara gerakan. Baik. Gerakan di luar apa? Aktivitas sholat. Seperti tadi ya, bawa mushaf dan seterusnya. Gerakan di luar aktivitas sholat. Secara umum ini bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, yang ada maslahat untuk sholatnya. Ada maslahat untuk sholatnya. Jadi gerakan ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan sholat. Maka ini disyariatkan. Disyariatkan. Contohnya apa? Merapatkan shaf. Kalau tidak lagi pandemi ya. Kalau lagi pandemi ada jaga jarak ya, jaga jarak. Merapatkan shaf. Misalnya ada shaf yang longgar lalu kita geser. Atau nutupi celah shaf. Depan batal, kemudian kita maju. Atau kita merasa belum lurus dengan sebelahnya, terus kita mundur dikit biar tumit menginjak garis. Dan seterusnya. Gerakan semacam ini disyariatkan meskipun dia di luar sholat, di luar aktivitas sholat. Yang kedua, tidak ada maslahat bagi sholat. Jadi sholat tidak semakin sempurna dengan gerakan ini. Nah, untuk yang kedua ini ada dua. Pertama, karena kebutuhan. Ada kebutuhan. Yang kedua, tidak ada kebutuhan. Ada kebutuhan, contohnya apa? Gendong bayi. Contoh yang lain, nyelamatin bayi. Contoh yang lain, semua bertema bayi ya. Mendiamkan bayi yang nangis. Yang lain ya Pak, yang gak ada hubungannya dengan bayi. Misalnya matikan HP. HP-nya berdering, terus kita matikan. Yang lain lagi, ada binatang berbisa, lalu kita matikan. Membunuh binatang di saat sholat. Yang ada kebutuhan ini boleh, karena ada kebutuhan. Termasuk garuk-garuk, terus apa lagi misalnya, ucek-ucek mata kalau gatel, ya, dan seterusnya. Boleh. Yang kedua, nggak ada kebutuhan. Tidak ada kebutuhan ini, jika sering, dan yang kedua, ya, berturut-turut, maka batal sholatnya. Ya, gerakan sholat yang sering berturut-turut, nggak ada kebutuhan, ini batal sholatnya. Nah, sekarang bawa mushaf itu masuk yang mana? Sholat sambil bawa mushaf itu masuk yang mana? Gendong bayi. Nomor satu atau dua? Nomor satu. Insya Allah. Nomor satu ya. Nomor satu itu disyariatkan berarti. Wallahu a'lam, yang lebih tepat, jika sholat wajib. Sholat wajib kan tidak terlalu panjang ya. Sholat wajib kan tidak terlalu panjang. Jika sholat wajib tidak disyariatkan. Sehingga cukup mengandalkan hafalan aja yang sudah dimiliki. Ya meskipun pendek-pendek tidak apa-apa. Ya. Saya hafalnya cuma inna a'tayna kal kautsar. Ya berarti setiap kali sholat baca Al-Fatihah inna a'tayna. Atau kul wallahu ahad. Tapi untuk sholat sunnah, yang disyariatkan panjang. Sholat sunnah yang disyariatkan panjang apa? Qiyamul lail. Terus apa lagi? Sholat gerhana. Sholat khusuf. Dan beberapa sholat yang lainnya yang disyaratkan untuk dipanjangkan. Maka jika disyaratkan untuk dipanjangkan, ya, boleh menggunakan mushaf agar bisa panjang. Sehingga masuk kategori nomor satu. Ini untuk sholat bawa mushaf ketika sholat sunnah. Baik. Kalau sholat sunnahnya tidak perlu panjang seperti sholat duha. Itu kan dua rakaat tidak perlu panjang. atau sholat qobliyah subuh, maka tidak perlu bawa mushaf. Wallahu a'lam. Kedua apa ya, Mbak Tati? Kalau kita mengikuti imam, tapi juga sholat sunnah waktu di Mekah, misalnya kan panjang-panjang, kita boleh enggak? Karena sebagian orang bilang haram, haram, begitu. Sebagian orang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. So, saya ingin tahu clear in my mind. Ya, karena kadang-kadang saya juga bawa Quran supaya saya bisa mengikuti imam itu membaca. Baik. Sebenarnya makmum tidak begitu butuh untuk itu ya. Sahabat itu punya catatan mushaf. Baik yang tertulis di pelepah kurma atau di kulit. Dan setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam turun wahyu, beliau selalu memanggil salah satu di antara sahabat untuk menuliskannya. Menuliskannya di media yang mampu mereka miliki. Ada tulang belikat terutama itu banyak ya. Nah, dalam posisi ini mereka tidak kemudian membawa catatannya saat Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail. Tapi mereka ya mendengar apa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya kalau makmum tidak begitu butuh, yang lebih butuh imam. Kecuali jika makmum itu bertugas untuk menjaga bacaan imam. Misalnya makmum yang dia bertugas di belakang imam. Nah, di belakang imam tugasnya menjaga bacaan imam. Nanti kalau keliru saya ingatkan. Makanya biasanya secara ilmu, secara kemampuan ilmiah, yang bertugas di belakang imam ini tidak jauh kalah dibandingkan imamnya. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita ke penanya yang mengangkat tangan, Mbak Amri kalau nggak salah, Mbak Amri, Ibu Amri di Bekasi kalau nggak salah, saya akan agak sungkan untuk bertanya langsung, jadi menitipkan pertanyaan saya bacakan Ustaz. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita membaca doa iftitah berganti-ganti di setiap sholat fardu atau sholat sunnah? Contohnya hari ini baca Allahu Akbar Kabiro, Alhamdulillah Kusiro, sholat selanjutnya membaca yang lain. Atau baca Allahumma Rabbah, Jibrilah, Wa Mikail, Wa Israfil, Jazakallah khairan, mesti jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kita bahas di kajian pagi ya, kalau dan nampaknya pertanyaan ini karena apa ya, mungkin sedikit ingin mengulang pelajaran kajian pagi. Jadi gantian seperti itu diperbolehkan dan disyariatkan dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kami tekankan Anda hafal lebih dari 2-3 doa iftitah. Sholat ini baca doa iftitah A, sholat ini baca doa iftitah B. Nanti di masing-masing sholat kita bisa gantian. Tidak masalah dan ulama sepakat seperti itu boleh. Yang diperselisihkan adalah bolehkah gabung doa iftitah dalam satu sholat? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Fatiras samawati wal ard, alimul ghaibi was syahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun. Setelah itu baca Allahumma ba'id baina wa baina. Masya Allah. Nanti jadi panjang sekali itu sholatnya. Tidak disyariatkan. Pilih salah satu, lalu baca Fatihah. Dan nanti kalau Anda punya hafalan yang lain, silakan dibaca di sholat yang lain. Wallahu a'lam. Satu lagi ya sebelum ke penanya langsung, Pak Amri. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Ketika sedang sholat rawatib, tiba-tiba dipanggil majikan. Tapi sudah salam, baru nengok ke kanan. Apakah sudah termasuk sempurna sholatnya Ustaz? Yang pertama, lalu kadang-kadang setelah sholat sunnah mau ke sholat lagi, tiba-tiba majikan memanggil dan jeda waktunya mungkin sekitar 30 menit. Apakah diwajibkan wudhu lagi sebelum lanjut sholat wajibnya? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nengok ke kanan, beliau nengok ke kiri. Berarti salam baru sekali. Apakah sudah boleh membatalkan sholat? Salam sekali, ulama khilaf. Apakah sudah boleh membatalkan sholat? Dalam arti begini, salam yang kedua itu rukun ataukah tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam yang kedua ini, apakah masuk rukun ataukah bukan? Ulama beda pendapat. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah, yang rukun itu salam pertama. Sedangkan salam yang kedua, hukumnya sunnah. Di buku saya, Tafsir Salat ya, barangkali Bapak Ibu ada yang sudah punya. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya salam kedua itu tidak wajib. Nah, Aisyah pernah meriwayatkannya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yusallimu taslimatan wahidah. Assalamualaikum. Yarfa'u sautahu hatta yuqidana." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan salam sekali. Assalamualaikum. Dan agak beliau keraskan sampai membangunkan kami. Dan ini kasusnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kejadiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh sedikit ketika salam sekali ke kanan, beliau menoleh sedikit ke arah kanan. Aisyah menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu fi sholati taslimatan wahidah tilqa'a wajhi yamilu ila syikkil aymani qalila. Rasulullah SAW melakukan salam sekali ketika sholat ke arah depan dengan menoleh sedikit ke kanan. Assalamualaikum. Jadi tidak terlalu jauh. Assalamualaikum. Nah, jika Anda buru-buru, bisa salam sekali seperti ini. Kemudian memenuhi panggilan majikan. Cuman untuk sholat wajib, jika dipanggil majikan, enggak boleh dibatalkan. Karena nanti berarti melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amal kalian. Jangankan yang manggil majikan, yang manggil orang tua kalau yang dikerjakan salat wajib enggak boleh dibatalin. Apalagi majikan. Tapi kalau salat sunnah Anda batalkan enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Proses sholat sunnah dipanggil majikan lalu lama gitu untuk ke sholat wajib tidak perlu wudu lagi Ustaz ya, bisa langsung kalau wudu. Belum batal nggak perlu wudu. Oke. Jadi jarak antara qobliyah dengan sholat wajib yang lama itu tidak membatalkan wudu, kecuali kalau dia buang angin atau dia buang air, maka dia harus mengulang wudunya. Wallahu a'lam. Baik, soal sekarang kita persilakan Ibu Amri, silakan diambil. Putusnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menanggapi sedikit ya Ustaz tadi mengenai bawa mushaf pada saat sholat sunnah di Mekah? Silakan. Kalau sholat sunnah itu terus di Mekah pun, kenapa kita mau repot-repot lagi bawa mushaf? Bukankah kita makmum itu tugasnya taat dan patuh aja sama imam ya Pak Ustadz ya? Seperti kata Pak Ustadz tadi, ada yang ditugaskan di belakang imam untuk memperbaiki bacaan. Kayak di pondok anak saya lihat begitu, ada yang ditugaskan untuk memegang mushaf itu kalau ketika saat sholat sunnah misalnya taraweh dia yang belakang itu memperbaiki. Jadi kita makmum, apalagi kita perempuan, ya nggak perlu. Begitu ya Pak Ustaz? Benar nggak ini saya, tanggapan saya? Mohon dikoreksi. yang kedua, pada saat kita sholat itu, saat tahayat terakhir, di salam kedua, kadang-kadang secara refleks, tangan kita juga udah turun dari paha kita itu, Pak Ustadz. Itu batal sholatnya atau gimana ya, Pak Ustadz? Masih boleh satu? Ketiga. Yang sering, kenapa Pak? Waktunya karena banyak sekali pertanyaan. Kita doa terus. Iya, dua aja. Baik. Syukron Ustadz. Tayyib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait masalah membawa mushaf tadi. Sebenarnya pertimbangannya bukan pertimbangan makmum harus mengikuti imam ya. Namun ada pertimbangan misalnya saya ingin lebih mentadaburi. Oh, gitu. Dan tadabur itu ketika diiringi dengan visual bisa jadi lebih maksimal. Kita kalau mendengar dengan mendengar plus melihat, lebih maksimal mana? Dua-duanya. Yang kedua. Dua-duanya maksimal. Kedua ya. Karena seperti misalnya kajian ya. Jamaah enggak bawa buku. Ustadznya bawa buku. Ya. Tapi jamaah dengar. Akan lebih maksimal kalau jamaah bawa buku, ustadz bawa buku, ustadz menyampaikan baca buku itu, mencatat. Jamaahnya juga menyimak melalui buku itu. Itu akan lebih maksimal. Nah, kalau maksudnya seperti itu berarti kan ada kebutuhan. Cuma seberapa penting nilai kebutuhan ini untuk dilakukan saat sholat sunnah. Dengan pertimbangan ini pada asalnya adalah gerakan di luar sholat. Nah, tadi kami memberikan pertimbangan lebih baik tidak dilakukan untuk sholat sunnah yang apa? Yang panjang. Selama kita bukan termasuk orang yang punya tugas memperhatikan bacaan imam. Nah, kalau kita punya tugas memperhatikan bacaan imam, berarti nilai kepentingannya lebih tinggi lagi. Nah, makanya kita perlu bawa mushaf. Ini imam kalau salah, padahal kan targetnya satu taraweh, satu juz. Satu malam satu juz. Itu kalau salah, wah nanti gagal target. Makanya kemudian ada yang bawa mushaf di belakang. Nah, kemudian yang kedua, tadi apa Bu? Saat kita sholat di udah mau terakhir di rakaat terakhir misalnya tangan rakaat turun ya. Tangan turun Pak Ustaz. Apakah sholat batal? Iya. Kami tidak menjumpai ada dalil ataupun keterangan ulama bahwa menurunkan tangan membatalkan sholat. Oh baik. Dan kita juga sering melakukan itu. Kalau kita sholat wajib di masjid, sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, sholat yang jahriyah, imam membaca surat ya, yang sudah kita hafal. Misalnya surat ad-duha. Ketika imam membaca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita sudah ngelepas tangan itu. Loh, kenapa kamu lepas tangan? Setelah ini kan imam mau ruku. Ya, mesti ruku. Masa setelah ini imam iktidal? Kita sudah ancang-ancang lepas tangan. Amma bini'mati rabbika fahadith. Kita sudah lepas tangan. Untuk ancang-ancang persiapan mau ruku. Ya, ini kekeliruan yang dilakukan oleh makmum. Tapi tidak sampai membatalkan sholat. Wallahu'alam. Syukran Ustaz, jazakallah khairan kasyira. Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Begitu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Aku ingin bertanya. Saya tinggal di lingkungan yang tidak mengenal ajaran sunnah. Sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Kebetulan saya melaksanakan sholat tarawih dan witir di masjid. Tetapi imamnya melakukan sholat baik gerakannya maupun bacanya tidak benar. Apa yang harus saya lakukan? Dan sebaiknya saya harus bagaimana Ustaz? Karena saya takut menjadi pro kontra dengan keluarga. Masya Allah. Nah ini Ini dilema. Okay. Ya. Kalau nggak ke masjid nanti dianggapnya penganut aliran baru. Hmm. Tapi kalau ke masjid, masya Allah, sholatnya imam bikin kita ngelus dada, kan? Kadang tidak tumaknina, kadang bacaannya ngawur dan seterusnya. Ya, Anda mungkin minimal memberitahu pihak keluarga, bapak atau ibu. Ya. Saya nggak serak dengan imamnya, bacaannya banyak yang salah. Kalau Anda punya modal, bacaan Anda bagus, dan bapak ibu tahu tajwid Anda bagus, mungkin akan dihargai. Dan malah yang disalahkan bisa jadi imamnya. Makanya di posisi ini, di samping Anda juga punya upaya untuk memperbaiki praktek sholat yang Anda lakukan, Anda juga perlu ada upaya meningkatkan status sosial. Maksudnya gimana? Ya, coba tunjukkan kepada orang tua atau keluarga kalau Anda ini punya kemampuan bidang agama. Intinya ya dianggap berilmu lah oleh agama, oleh keluarga. Dengan cara itu ketika Anda berkomentar dihargai. Karena kadang ada orang yang gampang komentar tapi dia sendiri enggak ngupgrade ilmunya. Sehingga ketika dibantah dia enggak bisa balas. Makanya yang lebih bagus sambil di-upgrade ilmunya mungkin minta izin mondok dulu atau mulazamah untuk ngaji. Nah, ketika orang tahu bahwasanya kita punya ilmu, maka penilaian kita akan dihargai. Beda kalau penilaian tanpa ilmu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengulang salat karena kelupaan rakaat, kelupa tahiyatul awal atau surah awal, ataupun lupa sujud? Saya pernah mengalami lupa, sudah sujud dua kali atau belum, karena saking lamanya berdoa ketika sujud. Kalau saya tahu bisa dilakukan itu cahwi, tapi bolehkah kalau ingin mengulang sholat? Baik, jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya, jika sholat itu tidak batal, maka tidak boleh diulang. Karena jadinya mempermainkan ibadah, ya. Dan itu jadi kaidah. Setiap kegiatan ibadah yang tidak batal, maka tidak perlu diulang. Kemudian, kalau Anda lupa, jika lupa itu tidak sampai membatalkan, maka tidak perlu diulang. Namun Anda tutupi dengan sujud sahwi. Tapi kalau lupa itu membatalkan, misalnya lupa rukun, dan Anda sampai salam, belum sempat untuk memperbaikinya, maka Anda harus ngulang dari awal. Wallahu a'lam. Ustaz tadi mengatakan sholat tidak boleh dicampuri dengan percakapan lain. Pertanyaan saya mungkin ini sudah sering dipertanyakan pada Ustaz tentang berdoa dalam bahasa Indonesia tapi tidak dilafazkan dalam hati ketika sujud. Sebagian ulama membolehkan. Apakah ini termasuk dalam percakapan yang dimaksud tadi, Ustaz? Baik. Berdoa jadi kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kan ada tiga, ya. Ada Al-Quran. Ada pertama adalah Al-Quran. lebih longgar untuk zikir. Doa dengan doa apapun, baik dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, itu boleh diucapkan dengan diucapkan dengan lisan. Dengan lisan. Berdoa itu dengan lisan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Baik. Baik. Satu pertanyaan lagi, Pak. Pertanyaan, berikutnya singkat saja. Pertanyaannya mengenai sujud syahwi yang tadi sempat disebut sedikit. Apa perbedaan sujud syahwi di sebelum salam dan sudah salam? Dan bagaimana tata caranya? Mungkin nanti khusus. Saya sebutkan kaidahnya dulu ya. Pertama, sujud sahwi itu Akbar, Allahu Akbar, ya. Sujud sahwi dua kali, terus duduk, assalamualaikum lagi. Semua sujud sahwi diakhiri dengan salam. Saya pernah lihat ada jamaah saya, dia sudah pernah belajar sujud sahwi, dan dia ngerti sujud sahwi itu dua kali, tapi selesai sujud sahwi dia bingung, ini mau ngapain? Salam atau enggak? Salam atau enggak? Terus dia enggak salam. Dia cuma terus duduk bersila gitu aja. Saya perhatikan terus dia enggak salam ya. Semua sujud sahwi ada salamnya. Yang keenam, tidak sujud sahwi. Sehingga boleh sujud sahwi tanpa baca apapun. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca apa, Pak? Saya cuma diam saja. Sah sujud sahwinya. Tanpa baca apapun. Namun kalau mau baca, ya silahkan ketika sujud baca Subhanarabbiyal A'la sebagaimana bacaan. Kemudian sujud sahwi itu setelah salam atau sebelum salam? Ulama khilaf rinciannya. Menurut Hanafiyah, sujud sahwi setelah salam. Karena sujud sahwi itu di luar sholat. Menurut Maliki, sujud sahwi sebelum salam. Karena sujud sahwi itu penambal sholat. Menurut Syafi'iyah dan Hambali, sujud sahwi ada yang setelah, ada yang sebelum. Cuman beda dari sisi. Beda ya. Tapi mereka sepakat kalau orang sahwi tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Misalnya, seharusnya belum salam. Sudah telanjur salam. Wah, sholatmu batal. Tidak perlu seperti itu. Sujud sahwi sebelum salam. Tapi dia kerjakan setelah salam. Sah sholatnya. Sehingga masalah sebelum sujud sahwi itu hanya afdholiyah. Mana yang lebih afdol. Nah, untuk mengetahui yang lebih tepat, saya mau mengikuti madhab Syafi'iyah dan Hambali. Di mana dirinci kadang sebelum, kadang sesudah. Kalau Hanafiyah kan sesudah salam. Kalau Malikiyah semuanya sebelum salam. Nah, Syafi'iyah dan Hambali ada yang sebelum, ada yang sesudah. Karena memang hadisnya seperti itu. Maka cara untuk menentukannya, pengurangan sebelum salam. Kalau bentuknya penambahan sesudah salam. Itu salah satu kaidahnya. Ya, meskipun kaidah ini perlu di breakdown lagi, ada turunannya, tapi jadinya terlalu rumit. Ya. Intinya, salah tempat pun sebenarnya gak masalah. Ada sebagian orang dijelaskan tentang kaidah sujud sahwi, bingung dia. Salam atau sudah salam, Ustaz? Salatnya sudah lupa, ini sujud sahwi mikir sujud sahwi sebelum atau sudah salam. Makin tambah beban. Mau sebelum maupun sudah, insya Allah salatnya sah. Wallahu a'lam. Baik, cukup, Pak? Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.